rezekiku gak mek ngene rek, gak mek tek tek rezekiku ana sek ngene ana. Ana sing sek ngene iki ana. Jadi rezeki itu datangnya min khaitsula yaktasib. Jadi ojo sing ketok moto tok. Iso dodol saene iku rezeki. Kadang-kadang kon memberi murah kepada pembeli, itu nanti kamu dibalas Allah melalui putaran yang tertentu.